Mitra bisnis, Mahkamah Konstitusi akhirnya melegalkan dinasti politik. Menurut MK, melarang pencalonan keluarga incumbent dalam pemilihan kepala daerah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, lantaran setiap warga negara memiliki hak konstitusi yang sama dalam pemerintahan. Jadi, setelah dilegalkan, ada kemungkinan mulai dari lurah, camat, bupati, atau wali kota dan gubernur di suatu daerah merupakan satu keluarga. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Mas Wadi Rauf. Pak Rauf, apa komentar Anda nih Pak soal ini? Ya, sebenarnya bukan melegalkan politik dinasti. Itu sebenarnya keputusan yang menganggap cara pencegahan seperti itu yang dilakukan oleh undang-undang itu salah. Jadi saya pikir MK juga tidak setuju dengan politik dinasti. Pasti tidak setuju. Cuma ketentuan yang dibuat oleh undang-undang itu untuk mencegah terjadinya politik dinasti itu yang salah. Itu. Jadi harus dicari cara lain untuk mencegah terjadinya politik dinasti. Nah, kalau itu kita anggap sebagai politik dinasti, itu salah besar itu. Nah, itu sebenarnya dilihat oleh MK itu. Bukan dia pro ke politik dinasti. Saya pikir ini itu pandangan yang salah itu. Cuma cara yang ditempuh oleh undang-undang itu untuk mencegah terjadinya politik dinasti itu salah. Salah karena dia mencabut hak asasi manusia untuk memangku jabatan. Hanya karena dia punya hubungan keluarga dengan incumbent. Jadi jangan Anda anggap bahwa MK itu pro politik dinasti. Tidak. Hanya orang yang tidak mengerti saja itu. Atau orang yang memang sudah kehilangan akal untuk membatasi politik dinasti. Jadi baiknya gimana Pak? Nah, oleh karena itu ya, DPR ini perlu duduk lagi. Sebab saya pikir tidak ada orang yang setuju dengan politik dinasti. Kecuali orang yang terlibat dalam itu. Sekarang bagaimana cara membatasi itu? Akan tetapi tidak merugikan hak asasi manusia. Nah, ini memerlukan pembicaraan yang dalam. Jadi kemarin itu saya sudah sampaikan ke banyak pihak apa yang diambil itu salah. Tapi kemudian orang banyak yang tidak percaya. Nah, akhirnya MK kan memutuskan bahwa apa yang dibuat oleh undang-undang itu salah. Apa nih Pak dampak dari hal tersebut? Jadi itulah yang untung adalah para pejabat itu untuk pilkada yang akan datang. Saya pikir ini DPR perlu membuat ketentuan lebih lanjut, mencari mekanisme untuk mencegah terlaksananya politik dinasti itu. Ya sebelum ada undang-undang itu ya berpesapora mereka itu. Anak-anak, istri itu berpesapora dan itu sangat buruk sekali. Sangat buruk. Saya pikir saya juga tidak setuju dengan politik dinasti. Tapi ketentuan yang dibuat oleh undang-undang itu yang dibatalkan oleh MK itu yang salah. Jadi undang-undang itu membuat ketentuan yang salah untuk mencegah politik dinasti. Oleh karena itu dibatalkan oleh MK. Itu. Bukan MK pro politik dinasti. Bukan. Itu. Ada potensi nepotisme gak ya Pak kira-kira? Oh jelas dong, jelas. Nepotisme, nah jadi mungkin tadinya beberapa kepala daerah incumbent yang mundur mungkin gak tahu, mungkin akan menarik diri. jadi konyolnya politik kita itu ya. Jadi dipermainkan oleh orang-orang yang haus kekuasaan, oleh orang yang tamak itu. Jadi sangat buruk ini, ya. Tidak beretika memang. Jadi orang-orang yang mundur itu adalah orang yang tidak beretika. Mengambil keuntungan dari peraturan perundangan. Karena haus kekuasaan, tapi tidak punya etika. Tidak punya rasa malu. Ya karena kita kan sedang mengalami krisis moral. Nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Pokoknya saya untung saya lakukan. Kan warisan Orde Baru yang paling buruk kan krisis moral itu. Tidak tahu lagi kita mana yang benar, mana yang salah. Pokoknya kalau untung saya itu benar. Nah, jadi karena itu politik dinasti itu marah. Ya, baik. Sangat menyedihkan itu. Ya. Berarti kan kuncinya ada di masyarakat ya Pak ya, selaku pemilih. Lalu, apa saran Anda agar masyarakat kita bisa lebih cerdas memilih nih Pak? Jangan pilih orang yang punya hubungan darah, kalau orang itu tidak becus. Nah, jadi oleh karena itu, ini sesuai dengan teori perilaku pemilih, ini voting behavior. Para pemilih itu harus memberikan pelajaran kepada para calon. Kalau ada calon yang tidak becus, tapi menjadi calon karena incumbent, jangan pilih dia, buang. Berani nggak itu? Jadi sebenarnya demokrasi kita ini bisa kita perbaiki kalau rakyat, para pemilih itu menggunakan hak pilihnya dengan benar. Yaitu memilih berdasarkan kinerja, berdasarkan kemampuan. Kalau istrinya nggak mampu, ya jangan dipilih. Kalau anaknya bodoh, tidak bisa apa-apa. Tapi itu memang karena orang tuanya. Jangan pilih. Gampang kan? Ya gampang tapi sulit dilaksanakan. Mau nggak kita para pemilih melakukan hal seperti itu? Nah kalau kita mau, itu berarti kita akan bisa mencegah politik dinasti dan semua rakyat kita itu memperbaiki demokrasi kita. Demikian Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Mas Wadi Rauf. Saya, Mandariska.